Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wasil darsana fi tauhid wa syarhihi kitab tauhid wa syarhihi fatul majid. Wa huwa talkhis mukhtasar min taysir al-aziz al-hamid. Wa qawluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Lebih dicintai daripada selain keduanya. Saya sering terjemahkan, lebih Allah dan Rasulnya lebih dicintainya, lebih daripada selainnya. Titik. Rasanya berat untuk mengucapkan selain keduanya. Mengapa? Karena Allah dan Rasulnya berbeda khalik dengan makhluk. Tetapi hadis ini secara lafad memang siwahuma. Nassun sarih, lafdun sahih. Dalam sanad yang sahih. Fihi jama' dhamir Rabbi subhanahu wa ta'ala wa dhamir Rasul. Berarti di sini kita dapatkan dikumpulkannya dhamir kembalinya kepada Rabb dan dhamir yang kembalinya kepada Nabi dengan kalimat huma. Bagaimana ini? Padahal ada hadis lain yang Rasulullah SAW menyatakan bi'sal khatibu ant. Sejelek-jelek khatib adalah kamu. Ketika menyatakan, barang siapa yang ya'si hima, barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, begitu. Teguh sama Nabi. Tapi di sini, sama. Terjadilah dua pendapat para ulama. Ahaduhuma. Anahu sannad dhamir huna ima'an. Ila annal mu'tabar huwal majmu'ul murakkab minal mahabbataini. Pendapat pertama, mengapa Nabi menyebutkan dhamir musanna? Sannad dhamir maknanya menyebutkan dhamir musanna, huma. Ima'an, itu sebagai isyarat. Ila annal mu'tabar huwal majmu'ul murakkab minal mahabbatain. Karena yang teranggap adalah kumpulan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang jadi satu. Artinya, tidak bisa dipisahkan. Cinta pada Allah otomatis akan cinta pada Rasul yang diutusnya. Cinta kepada Rasul yang diutus oleh Allah merupakan bukti cintanya kepada Allah yang mengutusnya. Ini gak bisa dipisahkan. Sehingga tidak mengapa menyebutkan dengan bersama-sama dengan dhamir huma. Sannad dhamir. Taib. La kulla wahidatin. Bukan terpisah. Masing-masing dengan cinta. Fa'innaha wahdaha laghiyah. Karena kalau satu tanpa lainnya, laghiyah, laghun, sia-sia. Cinta pada Allah tapi enggak cinta pada Rasul. Asal makna. Laghun, enggak ada makna padanya. Atau sebaliknya, lebih parah lagi, cinta pada Rasul tapi tidak cinta pada Allah. Isyara. Laghun, laghiyah. Al-mahabbah harus bergabung cinta pada Allah dan konsekuensinya cinta pada Rasul. Tidak bisa terpisah. Wa amara bil ifradi fi hadisil khatib. Tetapi Nabi menyuruhnya untuk memufradkan. Tidak boleh menggabungkan dengan dhamir musanna. Pada kisah al-khatib. Apa kisah al-khatib? Yang tadi saya sebutkan. Ada khatib yang berkhutbah di depan Nabi. Kemudian Nabi menyatakan, bi'sal khatibu ant. Sejelek-jelek khatib adalah kamu. Karena mengatakan, waman ya'si hima. Siapa yang bermaksiat pada keduanya. Beda. Amara bil ifradi fi hadisil khatib. Adapun perintah. Untuk menyebutkan dengan dhamir mufrad. Pada hadisil khatib. Isyaran. Bianna kullu wahidin minal isyanaini mustaqillun bistilzamil ghawayah. Karena setiap, ini isyar memberikan satu kesan, bahwa setiap masing-masingnya dari dua kemaksiatan, kemaksiatan pada Allah dan kemaksiatan pada Rasul, berbeda, tidak sama. Kalau bermaksiat kepada Allah dengan memberikan ibadah kepada selain Allah, syirik. Kalau engkau tidak taat pada Rasul karena taat pada orang lain, syirik bukan? Hah? Bukan. Apa namanya? Bid'ah. Apakah sama bid'ah dengan syirik? Tidak sama. Taib. Masing-masing. Mustaqillun. Mustaqillun artinya menyendiri. Bistilzamil ghawayah. Sesuai dengan penyimpangannya. Idil atfu fi takdirit takrir. Karena ataf, ataf dengan waw, itu takdirnya adalah mengulangi. Mengulangi kata. Ta'rifun fil lughah. Mal faedah li harf atfin. Apa faedahnya huruf ataf? Takrir, amil. Darabtu Hasan wa Husain. Maknanya darabtu Hasan wa darabtu Husain. Diulang. Ya. Itu makna takrir. Diulang. Maka kalimat. Ya. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Perhatikan dalam Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Selalu dipisahkan. Dan diulang kalimatnya. Ati'unya diulang dua kali. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Mesti dipisah. Demikian pula sebaliknya. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Tetapi khatib tadi menyatakan وَمَنْ يَعْصِهِمَا. Maka maknanya persis sama. Tetapi kalau dengan waw, يُفِدُ تَكْرِيرِ الْعَامِلِ, yang berikan faedah mengulang amilnya, berarti amil untuk Allah sendiri, amil untuk Nabi sendiri. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan siapa yang bermaksiat pada Rasulnya. Maksiat pada Allah berbeda dengan maksiat pada Rasul. Walaupun sama-sama perkara yang azim, yang mengerikan, tetapi berbeda hukumnya. Yang ini bisa atau dikatakan syirik, yang di sini dikatakan bid'ah. Nah, kembali kepada kitab. Wal aslu istiqlalu kullin minal ma'tufaini fil hukum. Hukum asalnya adalah menyendiri masing-masing dari yang diatafkan pada hukumnya. Masing-masing pada hukumnya, artinya hukumnya berbeda. Wa man ya'si Allah wa rasulahu. Baik, ini maknanya waw kembali kepada waman ya'si, atau kembali kepada amilnya, ya'si. Berarti maknanya, waman ya'sillah, waman ya'sir rasul. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan bermaksiat pada Rasulnya. Wa ya'sillah syai' wa ya'sir rasul syai'un akhar. Ini makna istiqlal, menyendiri. Maka disebutkan al-asl istiqlalu kullin minal ma'tufain. Masing-masing menyendiri dari dua yang diatafkan ini. Oleh karena itu, ketika khatib mengucapkan waman ya'sihima, Nabi tegur, jangan. Jangan ucapkan seperti itu. Ini fi ma'nahu. Secara makna Nabi mengatakan jangan. Jangan mengatakan waman ya'sihima, yang berarti sama ya'sinya. Sebutkan waman ya'sillaha wa rasulahu, begitu. Bedakan antara keduanya. Taib ajabna biqaulil awal, dengan ucapan pertama dari para ulama terjawab. Yang di sini kenapa dilarang? Sedangkan di sini disebut oleh Nabi sendiri dengan lafaz dari Nabi, yaitu kalimat ahabba ilaihi mimma siwahuma. Naam. Asani, jawaban kedua. Hamlu hadisil khatib alal adabi wal aula. Wahada alal jawaz. Jawaban kedua. Apa yang diajarkan pada khatib tadi. Jangan sebutkan waman ya'sihima. Ucapkan waman ya'sillah wa rasulahu. Ini adabun. Sebagai adab. Dan itu yang aula. Yang lebih utama. Sedangkan kalimat ahabba ilaihi mimma siwahuma menunjukkan bolehnya. boleh tapi dimakruhkan. Sebaiknya jangan begitu. Sehingga dengan jawaban kedua ini, saya selalu menerjemahkannya dengan kalimat lebih dicintai daripada selainnya. Tidak pernah seingat saya mengatakan lebih dicintai daripada selain keduanya. Tidak pernah mengatakan keduanya. Khawatir disalahpahami. Ta'adduban ma'allah. Khawatir dikesankan sama antara Allah dengan Rasulnya. Padahal khaliq wal makhluk. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga walaupun hadisnya menyatakan siwa huma, kamu dalam bahasa Indonesia mengucapkan, menerjemahkan dengan kalimat lebih dicintainya daripada selainnya. Begitu. Taib lebih dicintainya, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang selainnya. Barakallahu fikum ala kulli hal. Ini jawaban yang kedua. Hal hunaka jawabun thalith? Qala wa jawabun thalith. Padahal di awalnya beliau berkata, fihi qawlan. Lalas. Faedah. Wa jawabun thalith. Huwa anna hadha warada ala al-asl. Wa hadisul khatib naqilun. Fayakunu arjah. Jawaban ketiga. Bahwa ini adalah ala al-asl. Ala al-asl yang ini langsung ucapan Rasulullah SAW. Sedangkan hadisul khatib menukil, fayakunu arjah, maka itu lebih rajih. Mafhum. Wallahu ta'ala alam, sepertinya kalau ucapan Rasulullah SAW pasti tidak akan salah dan tidak mungkin akan memberikan kesan yang begini dan begitu. Tapi kalau ucapan yang mengambil dari Nabi, kan para sahabat murid Rasulullah SAW, berarti sudah nakil, penukil. Maka yang ini dilarang oleh Nabi, jangan. Sehingga yang ini lebih rajih. Artinya sebaiknya kalian, kita, kaum muslimin, jangan menggabungkan dhamir musanna untuk Allah dan Rasulnya. Sebutkan masing-masing dengan lafadznya. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan selamat. Faqad naja. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad ghawa. Begitu. Jangan menyatakan wa man ya'sihima faqad ghawa. La. Kamu sebagai naqil, sebagai al-khatib tadi, kamu bukan Rasul. Jangan. Adapun Rasul, pasti ada hikmah di balik ucapan tersebut yang dimaksud. Tidak mungkin salah. Kemarin sudah dibahas bahwasanya kealpaan hanya pada af'al. Adapun pada aqwal, pada ucapan penyampaian tidak mungkin salah. Jayid, barakallahu fikum. Kalau memang sahih riwayatnya dari Nabi, sebagaimana lafaz tadi, ahabba ilahi mimma siwahuma, sahih, ma'ruf. Muttafaq ala sihatihi ala immah. Para imam, imam ahlul hadis. Qauluhu, ucapan berikutnya, kama yakrah an yuqdhafa finnar. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ayastawi indahu al-amran. Yani sama baginya dua perkara. Kama yakrah an yuqdhafa finnar. Bencinya dia untuk kembali, sama bencinya dia untuk dilemparkan dalam api, sama. Itu maknanya. Wa fihi raddun alal ghulah. Dan bantahan raddun alal ghulah. Padanya ada faedah, bantahan terhadap para ghulah alladzina yatawahhamun. Tidak bisa. Jazakallah khair. Kita akan terangkan pada pelajaran berikutnya. Kita mau diam kan? Memang sudah keluar, kita yang salah, sudah kelewat 5 menit. Barakallahu fikum. Labas. Nuwasil insyaallah fi darsin qad adim insyaallah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.